Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babu sunnatil maghribi. Ayo masuk leh. Babu sunnatil maghribi utawi iki bab nerangno sunnah maghrib, salat maghrib. Ba'daha rupane ing dalem sause maghrib, wa qablaha lan ing dalem sadurunge maghrib. Dadi qobliyah maghrib itu ada apa ndak ada? Nggih. Wonten hadis e. Jadi sholat qobliyah maghrib niku sunnah, tapi mboten muakkadah. Mboten. Padha karo sholat sunnah qobliyah asar. Niku juga sunnah, tapi tidak muakkadah. Ayo masuk terus, jangan terus itu. Nah, yang kosong dipenuhi dulu. Qala antara ashabu syafi'i memang terjadi beda pendapat. Apakah disunahkan sholat qobliyah maghrib apa tidak? Tapi kalau ada hadis yang mendukungnya, maka tetap disunahkan melakukan sholat sunnah qobliyah maghrib. Gitu. Kalau ada pendapat kok enggak sesuai dengan hadis, padahal hadisnya sahih, genah ngoten niku. Ya, pendapatnya orang enggak kita pakai. Paham lho, mboten? Yang kita pakai adalah hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala taqaddama wis dhisik fi hadhihi ing dalam iki fi hadhihi qala fi hadhihi fi hadhihi napa fi hadhil abwabi abwabi fi hadhil abwabi ing dalam ikilah piro-piro bab nek kula gak ono apal abwabi fi hadhihi ing dalam ikilah piro-piro bab apa hadisu bani Umar hadise Ibnu Umar Abdullah bin Umar wa hadisu Aisyah lan hadisi Aisyah wa huma utawi hadisu bani Umar wa hadithu Aisyah iku sahihani sahih karone iku sahihani sahih karone rubane anna nabiyya seduhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ono sinten Kanjeng Nabi iku yusolli salat sinten Kanjeng Nabi iku kana ono sinten Kanjeng Nabi iku yusolli salat sinten Kanjeng Nabi ba'dal maghribi ing dalam sausi maghrib rakaataini ing rong rakaat nggih rong rakaat ba'diyah maghrib itu sunnah muakkadah mboten lha ndi dalile nek ono sunnah qobliyah maghrib lah niki nisor niki hadise sahih pindah wan Abdullah ibni Mughaffal lan saking Abdullah bin Mughaffal. Mana ni Mughaffal itu dilalekno. Wis sawang dijeneng dilalekno, dilalekno apa mboten paham. Kala an Abdullah ibni Mughaffal. Orang enggak mau ngingat dia, mbo krana apa ni. Radhiyallahu anhu anin nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi, sallu qabla al-maghribi. Ramadan. Sallu salata sapa sira kabeh. Niki seingat saya disebutkan juga teng Bulughul Maram. Sallu salata sapa sira kabeh qoblal maghribi ing dalem sadurunge maghrib. Itu Kanjeng Nabi dawuhnya sampai ping 3. Sallu qoblal maghrib. sallu qabla al-maghrib, ngono. Sing telu, sallu qabla al-maghrib. Tapi sing ketiga dibaleni, ditambahi. Qala ngendika sinten Kanjeng Nabi, fit salisati ing dalem ambalan kang kaping telu. Fisalisati ing dalem ambalan kang kaping telu. Dawuh ngene, liman sa'a. Lho ya, kanggo wong liman kanggo wong bagi orang sa'a kang karep sapa man. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Genah ta niki Kanjeng Nabi. Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib ditambah liman sa'a. Oh, berarti sholat qabliyah maghrib hukumnya sunnah. Mergane tadi perintah. Nek perintah sampai di bulan baleni, ini bisa-bisa difahami. Wong perintah saja awalnya hukumnya wajib, apalagi kalau diulang-ulang. Maka untuk mengantisipasi pemahaman yang salah, Kanjeng Nabi mengatakan liman sya'a. Qabliyah maghrib iku bagi wong sing karep. Nek gak karep ya rapopo. Iku nek wis masuk waktu maghrib. Kalau belum masuk maghrib, hukumnya haram. Malah tinggal waktunya saja. Antara halal dengan haram itu pemisahnya itu sangat dekat. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari. Pemisahnya dekat sekali. Makanan orang lain haram. Kari ngomong tapek ya Kang ya halal ya ngono tok iki. Nggosok haram. Kari ngomong we sile ya sandali ngono wis halal pisan. Mboten kate nyili kate ngomong ya males sipol. Mboten niku. Anik setan iki pinter niku. Rawahu Al-Bukhari. Wa Anasin lan saking Anas. Radhiyallahu anhu. Delok wong wedok gak oleh kepengin halal wis gari kobil tu ngono terus halal wis. Prosesnya tapi sing suwi ngono. Goleki barang. Galak nek halal delok tok ae golek itu ya hukumnya halal delok ya. Awak ten delok iku niat tak nikah ora apa-apa, tapi nek nyeleksi lah iki beda. Oke. Okay. Nek kepengin delok aku iku tak nik kate ngelamar riko kan sunah didelok dhisik. Cocok apa orang, ngono Jamal. Masih yo suka yang ngoten niku. Radhiyallahu anhu. Kala ngendika Sinan Anas, laqad ra'aitu. Yektine teman-teman ningali sapa ingsun. Yektine teman-teman ningali sapa ingsun. Kalau zaman kalau santri salaf itu masih biasa dinikahkan kiainya tanpa melihat wajahnya. Pokok ru jenenge. Bonus kadang skandal loh. Gung, tak nikah no ya gung ya karo iki. Derek, ngoten nek. Monggo ini. Kau sandelok ya, monggo. Nah, ono sandelok wis. Jadi dadi ya dadi ngono. Ana akeh mari ngono. Ya duwe ana. Kalau ada darah jam sauke ni, sauke lo pada liwer raga kian macam ni, arah kian ni rasuke macam ni boleh, sauke ni gue, mondok teng Yaman, jaluk apa bucu karo guru kulo, ya tak entone iki, delok apa ora, sembuatan nusan delok jaran, bolo, kok ono santri kaya gini. Ditawarin delok apa ora mboten nusan delok jaran. Ya Allah sing wetok ya ngono gak usah delok. Oh iya. Wewe iku sehari gelem utek gawe nomor kaya ngoten niku. Ya Allah. Dadi itu ya anak yang saiki. Rawahul Bukhari. Kok iso ya? Itu berarti keyakinannya luar biasa kepada gurunya, kepada yang apa namanya? Mencarikan itu kan yang paling penting kan itu kan. Adanya kekuatan iman, kekuatan keyakinan yang penuh. Nah, itu yang luar biasa. Qala wa an Anas radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Anas. Laqad ra'aitu yaktine teman-teman ningali sapa ingsun. Saya melihat kibaru ashabi Rasulillah ing pira-pira pemukane. Pira-pira pemukane pira-pira sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya betadiruna hale cepet-cepetan sopo kibaro ashabi Rasulillah Ya betadiruna hale cepet-cepetan sopo kibaru ashabi Rasulillah. Sawaria ing biro-biro cagak. Cagak. Ngerti cagak ya? Cagak masjid nih. Faindal maghribi ing dalam sandi maghrib. Kala Rawahul Bukhari. Sahabat Kanjeng Nabi nek maghrib cepet-cepetan golek cagak. Gak kangge senden turu ora ni mana ni. Mereka ni nek solat sunnah itu di sunnah no menghadap ke cagak saono itu tembok ngoten. Kabeh nggih solat ngoten jane. Nek jamaah kan pun sing ajengin jenengan iku sing dadi napa? Tutup. Lah nek solat dhewean maka sahabat golek napa? Golek cagak supaya nanti yang dihadapi sebagai sutrohnya, sebagai tutupnya adalah cagak sehingga tidak butuh untuk membuat tutup secara tersendiri. Ono langsung ini. Zaman dulu cagake masih terbuat dari kayu, pelepah kurma. Saya kis beto sani. Kalau an Anasin lan sange sahabat Anas, kalau yang dikosinan Anas, kuna ono sopo kita, ikunu soli solat sopo kita. Kuna ono sopo kita, ikunu soli solat sopo kita. Ala ahdi Rasulillah. Ing dalam mongsoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaat ini kelawan kena dadi maf'ul ya kena rakaat ini kelawan rong rakaat ba'da ghurubi syamsi ing dalam sawise surupe srengenge ba'da ghurubi syamsi ing dalam sawise surupe srengenge qoblal maghribi ing dalam saat turungi maghrib. Qoblal maghribi ing dalam saat turungi maghrib. Sebelum maghrib, setelah terbenam matahari, sholat dua rakaat. Faqila mongkotin ucapakan. Apa dawuh akana ono to ono, sinten sing ono, sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku sholahuma. Nyolati sinten Rasulullah ing rakaat ini solaha solaha iku nyolati sinten Rasulullah ing iki qobliyah maghrib ing qobliyah maghrib kolang ngendika sapa Anas ngendika ngene kana ono sinten Rasulullah iku yarona ningali sinten Rasulullah ing kita nusallihima buha nusallihima hale salat sapa kita ing rakaataini hale salat sapa kita ing rakaataini falam ya'murna mongko ora perintah sinten Rasulullah ing kita walam yanhana lan ora nyegah sinten Rasulullah ing kita rawahu muslimun. Sahabat Anas mengatakan begini, dulu di zaman Kanjeng Nabi kita sholat sebelum maghrib dua rakaat setelah terbenamnya matahari. Ditanyakan kepada sahabat Anas, apakah Rasulullah itu juga sholat sebelum maghrib dua rakaat? Sahabat Anas mengatakan begini, Kanjeng Nabi itu melihat kita sholat qobliyah maghrib, beliau tidak perintah juga tidak melarang. Berarti hukumnya apa? Boleh ora perintah ora ngelarang. Tapi nek digabung karo hadis Bukhari tadi solu solu solu liman sa'a berarti hukumnya dadi ne sunnah merkane ono perintah di situ. Faham no mboten? Nah, nek Kanjeng Nabi gak ngelarang, Kanjeng Nabi gak perintah, itu minimal hukumnya boleh. Ngoten to nggih. Iku jenenge takrirun Nabi, ketetapan Kanjeng Nabi apa yang dilakukan oleh sahabat diketahui Kanjeng Nabi tidak melarang. Ini namanya sunnah taqririyah istilahnya. Qala wa anhu lan saking Anas, qala ngendika sinten Anas. Kuna ono sapa kita iku bil Madinati ing dalam Madinah. Fa idza adzana moko ing dalam nalikane adzan. Fa idza adzana mongko ing dalam nalikane adzan sapa al muadzin wong kang adzan li salatil maghribi krana salat maghrib li sholatil maghribi krono sholat maghrib ibtadaru mongko cepet-cepetan sopo sahabat asawariya ing piro-piro iku jenengi lahala ing piro-piro iku jenengi cagak farokau mongko nuli sholat rukuk manane sholat sopo iku sahabat rokaat ini kelawan rong rokaat. Wong kene ngarani sholat sujud, wis sujud. Nah, iku jenenge mimbabi tasmiyatil kulli bismil juz'i ya jarono. Mengasih nama sesuatu dengan sebagiannya. Ya, surat Baqarah diarani surat Baqarah merga di dalamnya ada menyebut Baqarah. Kaya ngoten niku. Hatta innar rajula sehingga setune wong lanang al-ghoriba kang asing, orang asing iku layat hulu yaktene mlebu sapa rajul al-masjid ing masjid fayahsabu nuli nyono, nyono itu menyangka faya sabunuli nyono sapa rajul anna sholata ing sedune sholat anna sholata ing sedune sholat iku kode suliat teman-teman di sholat di apa sholat, sholat maghrib apa kok nyongko ngunu min kasrotiman krono akeh wong yusallihima kang nyolati sapa man ing rakaataini rawahu muslimun. Nggih, jadi sahabat kalau adzan maghrib dikumandangkan cepat-cepetan ya mencari tiang-tiang yang ada di Masjid Nabawi lalu sholat menghadap tiang masjid itu. Wah, sholatnya akeh sing, sholat banyak. Sehingga kalau ada orang asing datang ke situ masuk ke masjid dia menyangka sholat maghrib sudah dilaksanakan. Dengan karena apa dia mengatakan demikian? Karena dia melihat banyaknya orang yang melakukan sholat, dianggap itu sholat jamaah maghrib, padahal sholat dewi-dewi, sholat sunnah qobliyah maghrib itu berarti sahabat kabeh mayoritas ngelakoni sholat niki. Babu sunnatil isya iudawi kikubab nerangno sunnahi sholat isya badaha ing dalam sa'usi isya wakoblaha lan ing dalam sa'durungi isya badaha disi, tadi ya badaha disi apa? Merekani sing badal isya karo badal maghrib sunnah muakkadah ngoten semangat didahulukan lil ihtimam fihi ku tetap ing dalam bab hadis Ibnu Umar utawi hadis Ibnu Umar as-sabiqu kang wis dhisik rupane salat itu salat sapa ingsun ma'an nabi serta ni kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam kala rokaat ini ing rong rokaat ba'dal isya'i ing dalam sausi isya' wa hadithu Abdullah ibn Mughaffal lan hadithi Abdullah bin Mughaffal rupani hadis baina kulli adhanaini iku tetap ing dalam antarani adhan luru baina kulli adhanaini iku tetap ing dalam antarani adhan luru sholatun utawi sholat muttafaqun alaih kama kaya keterangan sabako kang disik apa ma babu sunnatil jum'ati utawi iku bab nerangno sunai jum'atan artine sholat sunnah setelah jum'atan ono apa ra ono fihi ku tetap ing dalam sunnat babu sunnatil jum'ati hadis Ibnu Umar utawi hadis Ibnu Umar as-sabiqu kang dhisik ana hurufane setune Sayyidina Ibnu Umar iku salat sapa Ibnu Umar ma'an nabi sertane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaat ini ing rong rakaat badal jumuati ing dalam sause jumatan muttafaqun alaih anek rong rakaat ba'diya Jum'at. Iki memang apa jenis ono hadise, ya to. Tapi nek sebelum Jum'atan. Iku ora ono hadise. Secara khusus. Tapi opo gak sunah sholat qobliyah Jumat? Ono sebagian wong ngarani gak sunah, memang gak ono hadis secara khusus. Yuk monggo. Tapi ojo nyalahno sing sholat qobliyah Jumat krono ono hadise juga, walaupun tidak khusus. Wong Kanjeng Nabi dawuh, baina kulli adzanaini sholatun. Di antara adzan dan iqomat iku ono sholat. Sholat apa berarti? Sholat apa? Qobliyah. Lah Jumatan ono adzane ora? Ya ono. Berarti antara adzan karo sholat Jumat iku ono sunnah qobliyah. Pun paham lho, Den. Nah, iku dalile ngono. Iku dadi kita itu sholat qobliyah Jumat ono dalile. Iku jadi perdebatan iki. Jadi model koyo ngeten iki selalu di apa namanya? Diungkapkan. Yang sepele-sepele, maksud saya sepele-sepele itu masalah furu'iyah. Bukan masalah yang nek dilakoni dadi kafir, nek gak ditinggalno dadi kafir, mboten ngeten niku. Niku masalah cabang-cabang koyo ngeten niku berusaha ditampilkan. Ngoten, woi keliru kowe iku, salat qobliyah kok ora ono. Dengan mudahnya mengatakan demikian. Dengan mudahnya kadang mengatakan ini ijma, kadang ngoten niku. Wong mampusi tok. Okay. Ini ijma sepakat ulama katanya. Jadi, ya Allah. Jadi sekarepan. Saken mangkane. Kula tadi malam itu dijaluki nomor HP kula. Enggak ada dimasukno grup WA opo. Sembuh loro bisa nuh kakean grup gua kemarin itu memasukkan fatwa-fatwanya Syekh Abdullah bin Abdul Wahab. Sidik-sidik ngomong ini ijma. Tawassul bainaka wa bainallah dengan seseorang ini kufur secara ijma. Tak takoni ijma siapa? Gak jawab bu. Ijma sopo lah nangono. Lha itu ijma iku angel mbah-mbah ngawur wae. Kok moro-moro gampang-gampang ngomong nopo? Ijma mulai zaman sahabat iku wis nglakoni tawassul. Kanjeng Nabi ngajari tawassul. Quran ngongkon tawassul wadahu ilaihil wasilah. Ya you know, dan ya lah ngono. Sempuh lah ini. Kala babu sunnatul jamaah. Lah ngoten-ngoten iku diser-ser ngoten niku. Wong sing awam mantuk-mantuk, mulane gak ngerti apa-apa. Kita mau debat kono ngeser tok, ora paham pisan. Lho ngeluh. Ngene napa mboten? Saya dapat dari ini, aduh repot. Diomongi kok ya ora gelem ngantri. Macam-macam. Sing model kaya ngono ya ono, sing khilafah ya ono. Kuwabe sesat, kuwabe fitnah NU Muhammadiyah, kuwabe elek kabeh sing apik dhek tok. Ngono repot kan iki. Kuwabe elek. Aduh ngelu ini. Musuh koyo ngeten iki wis karo palu ae. Kala wa an Abi Hurairah. Ndak boleh kita mengatakan paling benar sendiri, enggak bisa. Gitu. Ijtihad itu mungkin salah. Pendapat saya benar. Tapi mungkin salah. Pendapat orang lain salah, tapi mungkin benar. Dari situ kita bisa saling menghormati, tidak saling menyalahkan. Kenapa ketika Masda masih ada kemungkinan benar jenengan kok cari yang salah? Ngaten lho. Iki kan berarti golek tukaran kok ngaten. Ngono maksudnya. Kecuali yang prinsip lho ya. Qala rawahu Muslimun wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ing dalem nalikane salat sapa hadukum salah siji ni sira kabeh al jumu'ata ing salat Jumat ana ngene meneh barang siapa yang meminta kepada selain Allah kufur ana iku wayu permintaan ini mutlak apa ditafsil Pak? Kamu dijawab apa ora? Nek mutlak kamu jaluk nang awakmu ora musyrik dadi ne. Mat. Mat, tunggakane bayar. Oh, kan jaluk rahmat aku jeneng. Iya Mat ya. Lah kafir apa yang sunisan? lah kan ya bahaya iki. Ngene mboten iki. Itu lho. Itu yang demikian nah itu gak diterangno. Dene nek kritis jane wong awam kan jane iso ketakon lho. Lah nek kula nyuwun nyotro teng jenengan Pak Ustaz dos pundi? Niku kan jenengan kan mboten Allah to ya. Mosok kafir pisan kula lho ngono kan iki. Kan iki dimutlak to. Makanya ya kan bahaya to. Minta syafaat kepada selain Allah kafir. Lho nek jenengan nyuwun tolong niku kan napa mboten nyuwun syafaat Pak Ustaz. Mosok jenengan biyen ana apa-apa ndak tahu nyuwun tolong orang lain ta Pak Ustaz. Ngono. Oh, rada kritis emosi wae ya aja meneng wae. Kala ya. Itu ngoten niku ijma. Lho ngoten ngomong ijma. Ijma e sinten? Ini kan bahaya toh ya. Wong awam kan kok ngoten niku lah. Kala fal yusolli ba'da arba'in. Makanya kalau ngaji mafahim. Nah, yang ngarang mafahim repotnya sama mereka dikatakan tohut, ngerti tohut? Berhala, setan. Ya Allah Gusti, Sayyid Muhammad di setan-setan nolak, dek rambai setan. Gampangannya ngoten dong ya. Ngawur wae. Ngawur banget nih. Apa Sayyid Muhammad kok di setan-setan no? Mergani orang sufi. Gara-gara wong sufi lo. Sufi, bukan suka film padahal ini. Ini benar-benar ibadah terus nih. Ini orang sufi kata saya mendengar pidatonya orang Indonesia meguru ke sana. Gitu. Meguru nang bayin nang Mekah. Katanya Syekh ini tauhidnya Mekah katanya. Katanya Syekh ini. Ya Allah, ngawur tok. Makanya mereka gak gelem cukup mafahim. Ya, gak apa-apa cukup mafahim. Yang ada dalam mafahim itu hadis kan? Kok gak mau cukup hadis sih? Nah, ngono. Nah, itu mafahim nanti sama akan terbuka pikirannya. Mereka menyerang ulama sufi. Rawi-rawi hadis itu sufi. Ayo, maka kalau mereka mengatakan orang yang sufi adalah tauhid, kenapa inti mengambil Sahih Bukhari? Wong di sana itu banyak tauhid-tauhidnya, jare inti kan ngono. Umpamane lo ya. Hah? Itu nanti Said arak ngomong gitu. Said Muhammad itu. Di bab itu at-tasawuf. At-tasawuf. Apa judulnya kok nanti ada ini. Ta'ifah yang terdolimi apa kata itu, golongan yang terdolimi itu nanti dalam khutbah mereka menyebut sahiki, rawine iki itu semua sufi semua kok gak ditogut-togut no padahal jadi nek sufi togut mereka cuma melihat label sufi memang gak ada zaman Kanjeng Nabi tapi ajarannya ada, itu mereka gak suka gitu maka ziarah kubur gak gelem tapi nek tabur bunga gelem. Eh tabur bunga yuk, ayo gelem. Tapi nek ziarah kubur, gak gelem. Kau tegur kono sama ndungo bareng gimana ndungo loh ngata niku. Pokok jenenge ojo ziarah kubur, tabur bunga nyekar yo ora apa-apa. Apa bedone loh? Apa beda jeneng wae. Yes, gak usah sufi wis deh, ngelakoni nopo ingkang dilampahi oleh Kanjeng Nabi zuhud sederhana itu kan ajaran sufi. Wis ngono wae, mboten usah jenengan nanti nek ngajarno gak usah sufi-sufian lah wis. Monggo niru Kanjeng Nabi, monggo niru Syekh Ibnu Taimiyah kalau setelah apa subuh beliau wiritannya sekian. Loh, itu apa bukan orang sufi? Walaupun Ibnu Taimiyah menyerang orang sufi, tapi beliau ternyata berperilaku seperti orang sufi karena orang sufi itu wiritan yang diinginkan itu dekat kepada Allah Ta'ala. Rawahu Muslimun. Maka walhasil saya sering nyatakan pada sampean wawasannya dalam beragama harus luas. Jangan cuma mandang satu hadis. Hadis tidak cuma Bukhari Muslim. Banyak hadis-hadis yang lain. Kalau pandangannya ilmunya terlalu sedikit, maka pandangannya sempit. Kalau pandangannya sempit, maka orang akan mudah menyalahkan orang lain. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu ma anna nabiyya satuni kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kana ono sinten kanjeng Nabi termasuk niki qobliyah Jumat niki iki dadi perdebatan oleh mereka niku lho. Ya yes, beno wis. Kowe nek gak gelem salat ya wis ora usah nyalah-nyalahno lho ngoten mawon kan nggih. Gak salat ya wis. Gana ono sinten Kanjeng Nabi iku la yusolli ora salat sinten Kanjeng Nabi ba'dal jumu'ati ing dalam sause jumatan hatta yansurifa sehingga pulang sinten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kalau jumatan itu enggak salat sampai pulang. Tapi nek teko omah salat dan iki fa yusolli nuli salat sinten Kanjeng Nabi. Rakaataini ing rong rakaat fi baitihi ing dalem-daleme Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi enggak salat di masjid, tapi kalau salat sunah di rumah memang demikian. Kalau sampean di masjid nanti pulang saja salat qobli ba'diyahnya itu di masjid saja. Tapi akeh-akeh nek wis mulai nang omah gak kira salat karena itu daripada gak salat mendingan nang masjid karena sana itu daya tarik untuk sholat lebih banyak. Kalau di rumah daya tarik untuk gak sholat itu lebih banyak sehingga gak kira sholat nek wis nang omah. Turu to sembuh dolanan apa ora ngerti. Rawahu ngriwetno ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim wallahu a'lam. Ya Allah, ya timami jamaah ini. Amin.